Roma, Paus 5. Sanemangkin, melantaran percaya ring ide Sang Kristus, irage sampun kedamaiang pemantuke ring ide Sang Yang Widiwase. Duaning asa punike, irage muponin damene punike ring ayun ide Sang Yang Widiwase, melantaran penembahan iragane ide Yang Yesus Kristus. Melantaran irage percaya, ide Sang Kristus ngawinang irage uning tur urip ring sejeroning sih pesuecan ide Sang Yang Widiwase. Duaning punike, irage mesukerene sejeroning pengajap-ajap jaga nampi paice keluihan ide Sang Yang Widiwase. Semalihe irage taler mesukerene ring sejeroning kekewohan, santukan irage sampun pada uning, mungwing kekewohan punike pacang ngewetuang kepagehan, semalihe melantaran kepagehan irage, ide Sang Yang Widiwase ledang ring irage, tur santukan irage sampun keledangin, kenginan irage mederbe pengajap-ajap. Pengajap-ajap puniki nenten jaga ngawinang irage mepangenan, santukan sih pesuecan ide Sang Yang Widiwase, sampun kebriokang ring angen iragane melantaran roh idane, sanedados paican ide Sang Yang Widiwase ring irage. Santukan rikale irage durung meresidaya ngerahayuang dewek iragane, ide Sang Kristus sampun sede pebuat irage sane corah, ring dauh sane sampun kepastiang antuk ide Sang Yang Widiwase. Durung janten wenten anak sane nyak padem, buat dados pengentos anak sane patut. Nanging, buat mekedados pengentos anak sane becik, menawi wenten anak sane nyak ngemasin padem. Nanging, ide Sang Yang Widiwase sampun nyinahang sih pesuecan idane, sanetan kadi-kadi ring irage, santukan dawek irage kantun medose, ide Sang Kristus sampun sede pebuat irage. Melantaran sedan ide Sang Kristus, sanemangkin irage kedameyang pemantu kering ide Sang Yang Widiwase, langkung-langkung malih, ide Sang Kristus pacang luputang irage, saking pemidukan ide Sang Yang Widiwase. Irage puniki sanedados meseh-meseh ide Sang Yang Widiwase, nanging melantaran sedan putran idane, irage dadosang ide pare sewitran idane. Napi malih sanemangkin, irage sanedados pare sewitran ide Sang Yang Widiwase, sinah pacang kerahayuang antuk ide Sang Kristus, santukan ide sampun nyeneng. Nanging durung puput rauh iriki, irage taler mesukerene sejeroning ide Sang Yang Widiwase, melantaran ide Yang Yesus Kristus penembahan iragane, sane sampun ngawinang irage dados sewitran ide Sang Yang Widiwase. Anak adiri sane ngawinang wenten dosa ring jagate, tur melantaran dosan anake punike ngawinang wenten pati. Semalihe, jadmane makesami patut padem, santukan ipun makesami sampun ngardi dosa. Sedurung pidab-dab torate kepaicayang, dosane sampun wenten ring jagate. Nanging dosane punike nenten ketang, santukan durung wenten pidab-dab torat. Nanging sang pati sampun ngereh jadmane makesami ngawit saking masandane Adam, rauh ring masandane Musa, taler ngereh jadmane sane nenten ngelakonin dosa sekadi dosandane Adam, inggih punika tungkas ring pituduh ide Sang Yang Widiwase. Dane Adam punika pinake dados lawat buat ide sane jage rauh. Nanging sangkalih punike nenten pateh, santukan seh pesuecan ide sang yang widiwase punike bine pisan ring dosan dane Adam. Sawiyakti pisan, mungguing akeh jadmane sampun padem melantaran dosan anake adiri punike. Nanging seh pesuecan ide sang yang widiwase langkungan malih ring punike. Kadi asa punike seh pesuecan idane tumibe ring jadmane katah melantaran seh pesuece anak adiri punike inggih punike ide yang Yesus Kristus. Semalihe wenten binanipun seh pesuecan ide sang yang widiwase ring dosan anak adiri. Sesampun dosane asiki punike raris rauh tetepasan iwang. Nanging sesampun akeh pisan dosane, raris rauh keputusan seh pesuece sanetan kadi-kadi agengipun nenten iwang. Sawiyakti pisan, mungguing mejalaran dosan anak adiri, kewisesan sang pati sampun ngawitin nyape kadiaku, melantaran anake adiri punike. Nanging tan kadi-kadi ageng pikenoh paindikane sane sampun kekardi antuk anake adiri, inggih punike ide yang Yesus Kristus. Sekancan anake sane nampi mertan ide sang yang widiwase sane meliah-liah, miwah paice damen idane, ipun pacang mulih urip tur merentah ngiring ide sang Kristus. Duaning asa punike, melantaran dosan anak adiri, jadmane makesami keni pesisip, kadiasa punike taler mesrane pemargi sane patut saking anak adiri, jadmane makesami kebebasan tur kicen urip. Semalihe, melantaran dosan anak adiri, sane tungkas ring ide sang yang widiwase, jadmane sami dados jadme medose, kadiasa punike taler, melantaran pemargin anak adiri, sane setinut ring ide sang yang widiwase, jadmane makesami kedameyang pemantuke ring ide sang yang widiwase. Pidabdab torate kepaicayang, mangde pekardine sanetan patut sayan sinah tur ngakehang, nanging sayan akeh dosane, sih pesuecan ide sang yang widiwase, taler sayan ageng tur kantos meliah-liah. Santukan, dosane sampun merentah melantaran sang pati, kadiasa punike taler sih pesuecan ide sang yang widiwase, merentah melantaran kesujatian. Sane nuntun irage, ngungsi urip langgeng sejroning ide yang Yesus Kristus penembahan iragane.